Sebelum kau pergi jauh dariku, dengarlah isi hatiku tentang dirimu yang selalu ku cinta dan yang selalu ku rindukan. Maafkanlah semua kesalahanku, ku buat kau menangis. Pergi dan berlalu, meninggalkan diriku. Dan takkan pernah kembali.